Saya bingkiskan buat ibu-ibu yang lagi duduk manis. Terima kasih buat SNB juga SGG. Yang di depan selamat malam semuanya. Matur suwun nggih, Pak.